Apakah tips untuk ikhlas ketika suami meminta untuk mengerjakan semua tugas rumah? Sedangkan kita sangat lelah juga ya, karena banyak anak. Terkadang kita malah melihat teman kita dibantu oleh orang lain atau ART, terkadang melondri pakaian, padahal belum memiliki anak. Barakallahu fik. Nah, tips untuk ikhlas adalah jadikanlah apa yang kau kerjakan itu sebagai ibadah pada Allah Ta'ala. Artinya niatkan dalam hati sebagai ibadah. Kalau engkau meniatkan itu sebagai ibadah, akan menjadi pahala di sisi Allah dan kemuliaan, maka tentunya akan menjadi sesuatu yang tinggi nilainya, dan kau akan semangat. Kadang-kadang ada orang yang berkata, saya ini begini, begini, begini, karena suami saya begitu. Jangan untuk suamimu, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian untuk suamimu. Untuk Allah dulu, bahwa ini sebagai ibadah. Karena Allah yang memerintahkan bahwa para wanita itu adalah dipimpin oleh laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Yang kedua, tips saya, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan mendapatkan taufik, hendaklah engkau kerjakan apa yang kau bisa, sehingga ketika suami datang, kamu dalam keadaan sedang mengerjakan, walaupun belum selesai. Mungkin karena banyak, selesaikan apa yang kamu bisa saja. Sampai suami datang, maaf, wahai suamiku, aku baru mengerjakan sekian. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan melihat kepada yang di atas kamu, tapi melihatlah yang di bawah kamu. Dan itu perintah juga dari Nabi SAW, undur ila ma huwa asfala minkum wa la tandur ila ma huwa fawqakum, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah kepada yang di bawah kamu, jangan melihat pada yang di atas kamu. Kalau melihatnya mereka yang masya Allah belum punya anak, sudah punya pembantu, wah nikmat sekali ya, sedangkan saya berat, anak banyak dan sebagainya. Lihat mereka yang anaknya lebih banyak dan tidak punya pembantu, dan lebih berat pekerjaannya, maka kamu akan bersyukur, alhamdulillah saya gak seberat dia. Ini tips ketiga. Tips yang keempat tentunya, walaupun ini adalah sungguh yang paling utama, tapi saya akhirkan supaya kalian dan kita semua mementingkan dan selalu ingat setelah ini, sehingga diakhirkan supaya paling ingat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kemudahan. Selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kemudahan. Barakallahu fikum, karena semua itu dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.